Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Karena Al Ustaz Abu Abdillah Nursyam hafizahullah belum juga datang, maka untuk mengisi kekosongan agar waktu kita lebih manfaat, akan saya lanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad. Pekan lalu kita menyampaikan tentang as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang menghubungkan ke al-jannah, syurga. Telah kita sebutkan sifatus sirat, sifat atau gambaran jembatan ini, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang gambarannya seperti apa, beliau mengatakan madhadatun mazillah, jembatan yang licin dan menggelincirkan. Alaihi khototif, di atasnya ada besi-besi. Wa kalalib, dan pengait-pengait, yakni seperti bangkol-bangkol, seperti duri. Nah, wahasakah mufallatohatun laha syakawah aqifa, ada duri-duri, afan, getah yang menempel dan lidah-lidah api. Seperti duri pohon yang ada di Najd, pohon Sa'dan. Ini hadis rawahu Bukhari tentang sifat jembatan. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara gambarannya juga adalah adaqqu minasy'ar, lebih tipis daripada rambut. Wa haddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Rawahu Imam Ahmad. Inilah sifat jembatan. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Rawahu Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun gambaran tentang keadaan orang-orang yang menyeberang di atasnya, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman seukuran dengan amalan yang mereka lakukan. Keadaan mereka yang selamat pun berbeda-beda. Ada di antara mereka ketika menyeberangi kator fil ain, seperti kedipan mata. Sudah hilang. Mata berkedip, sudah hilang. Wakal barqi, seperti kilat. Cetek. Sudah hilang orangnya. Sudah lewat. Wakarih, seperti angin. Cepat. Tapi tidak secepat yang pertama dan kedua. Wakatoir, seperti burung terbang. Atau seperti terbangnya burung. Ya. Wakajawidil khoil. Kajawidil khoil, seperti kuda-kuda yang bagus larinya. Nah, macam-macam keadaan mereka. Ada pula yang makdusun mursal wa makdusun fi jahannam, tercabik-cabik di atasnya. Makdus, terjerumus, terjerembab ke dalamnya, jatuh ke dalam neraka jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Saat itu seluruh para anbiya berdoa untuk umatnya. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah mereka. Selamatkanlah, selamatkanlah. Demikian doanya Nabi Muhammad dan para anbiya yang lain. Dan inilah doa yang disimpan oleh Nabi untuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia dalam keadaan susah. Yakni susah dalam artian keadaannya tidur di atas tikar, ya, dari pelepah kurma, makan seadanya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat sampai beberapa bulan dapurnya tidak mengebul, yang tidak ada yang dimasak, nah hanya makan kurma. Subhanallah. Yang ketika Umar masuk, Rasul baru terbangun dari tidurnya, melihat di tubuhnya ada bekas-bekas pelepah kurma. Beliau mengatakannya, Rasulullah, Anda seorang nabi. Kalaupun berdoa kepada Allah untuk minta seluruh dunia, akan diberikan untukmu. Tapi kata Rasulullah, aku menyimpan doaku untuk umatku nanti pada hari kiamat. Yakni agar doa itu betul-betul terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya nanti. Untuk kita semua. Nah, sedemikian sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi kenapa kita kadang justru tidak sayang pada diri kita? Malas-malasan dalam hal ibadah. Kemudian banyak melakukan maksiat dan lain sebagainya. Nasallahu salamu al afiyah. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim disebutkan tajribihi ma'maluhum, berjalan pula bersama mereka amalan-amalan mereka. Berjalan pula bersama mereka amalan-amalannya. Yakni yang menjadi sebab cepat atau lambatnya perjalanan mereka ketika menyeberang itu adalah sebab dari amalan-amalannya di dunia. Siapa yang banyak amalannya, ikhlasnya, ittiba'nya, Allah akan berikan kemudahan untuknya saat menyeberangi as-sirat. Demikian siapa yang cepat di dalam melaksanakan seruannya, di dalam menyerukan, menunaikan ibadahnya, cepat dia memanggil, Allah Subhanahu wa taala juga akan mudahkan. Naam. Maka siapa yang ingin nanti di hari kiamat diberikan kemudahan oleh Allah, dipercepat perjalanannya seperti kedipan mata, seperti kilatan petir, ya. Seperti angin, seperti burung dan lain sebagainya, segeralah di dalam memenuhi panggilan Allah. Ya. Dengar azan, langsung persiapan. Ya, jangan menunggu baru azan, baru iqamat, baru Al-Fatihah. Nah, salat duha masih jam 9. Oh, nanti jam 11 masih ada waktu setengah jam lagi. Wah, kebelet lewat tahu datang tuh zuhur. Lewat lagi. Mau witir, nanti ajalah. Sebelum tidur. Habis sebelum tidur ngantuk, nanti aja jam 3 bangun. Jam 3 bablas tahu-tahu subuh. Lewat lagi. Ya, melalaikan panggilan Allah. Nanti thalabul ilmi ta'lim. Ta'lim mulai jam 10, ah datang 10.15 baru mulai. Di jalan motornya mogok, didorong, datang nanti jam 11, lewat lagi. Nah, barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ya, tidak segera di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum ansahu nafsi wa iyyakum. Hadis tajribihim a'maluhum ini betul-betul berasar, berpengaruh pada diri kita. Amalan mereka berjalan bersamanya nanti pada hari kiamat. Yakni amalan itulah yang menjadi sebab kemudahan dia saat menjalani hisab. Siapa yang cepat di dalam menunaikan ibadah kepada Allah, maka semakin cepat perjalanan mereka di akhirat nanti. Allah akan mudahkan ya ketika menyeberangi as-sirat. Ya. Maka saat kita malas, ya, malas untuk beramal, ingat aja hadis ini. Kalau saya lambat dalam mengerjakan, malas-malasan, nanti di akhirat pun, saat menyeberangi as-sirat pun, saya mungkin merangkak. Ya. Bahkan mungkin saya terjatuh. Saya enggak ridho. Saya pengin dikumpulkan bersama orang-orang yang ketika menyeberangi, sekedip mata. Seperti kilat, seperti angin. Saya enggak mau bersama orang-orang yang merangkak, terseret, jatuh, bangkit lagi, semangat lagi. Bangkit lagi ibadahnya. Nah, amalan-amalan itu sangat-sangat berpengaruh kepada keadaan seseorang pada hari kiamat nanti. Qala wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirat, dan nabi kalian berdiri di atas as-shirat. Yaqul, mengatakan berdoa, ya Rabb salim salim. Wahai Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah. Nah. hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai seorang hamba dengan amalannya yang lemah, yaji'ur rajulu fala yastati'us sair illa zahfa, seseorang atau seorang laki-laki tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba, hingga yang paling terakhir berjalan yushabu sahba, terjatuh ya. Naam. Ketarik hingga dia terjerembab ke dalam neraka jahanam. Hadis rawahu Bukhari. Naam. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian masalah baru tentang asy-syafa'ah. Wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir. Fa yakhrujuna bi syafa'atihi ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa himama. Fa yadkhuluna al-jannata bi syafa'atihi. Dan nabi kalian memberikan syafaat kepada orang yang sudah memasuki neraka dari umatnya, dari pelaku dosa besar. Fayakhrujuna bi syafa'atihi, kemudian mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaat Nabi Muhammad. Ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar. Wasaru fahman wa himama, menjadi arang. Terbakar di neraka karena dosa besar yang dikerjakan di dunia, enggak mendapat ampunan oleh Allah. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, diazab karena dosa besarnya, hingga kemudian setelah menjadi arang, ya, sudah gosong, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, kemudian dikeluarkan dari neraka, fa yadkhuluna al-jannah, kemudian masuklah ke dalam jannah. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertaubat, keputusannya ada pada Allah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni pelaku dosa besar tersebut. Kalau tidak, Allah azab di dalam neraka. Disiksa, dibersihkan dia dari dosanya. Sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Dimasukkan, kalau pakaian dicuci, setelah bersih diangkat. Demikian juga dengan mereka pelaku dosa besar. Seorang muwahhid, ahli tauhid, tapi melakukan dosa besar. Suka makan riba, suka mencuri, suka berdusta, suka mengadu domba, suka demikian dan demikian. Ya. Di akhirat, qadarullah, tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka dia diazab di dalam neraka. Sampai telah bersih dari dosanya, karena siksaan tadi, mendapatkan syafaat dan dikeluarkan dari neraka. Faidakhuluna jannah. Kemudian mereka masuk ke dalam jannah. Nah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak pernah berbuat kesyirikan, tapi jangan pernah kita merasa aman daripada dosa-dosa yang kita kerjakan. Jangan menggampangkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gampang. Allah kan berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Saya paling makan riba. Saya cuma ngelising aja. Ya. Ini riba. Iya, bukan syirik. Tapi dosa besar. Nah, mengampuni lima yasha bagi siapa yang dia kehendaki. Apa antum pasti mendapatkan ampunan Allah? Dikehendaki dengan ampunan Allah? Ya, gak tahu ya. Berarti cari amannya apa? Tinggalkan dosa besar itu. Karena kita gak ada yang tahu bagaimana keadaan kita di akhirat. Apakah Allah akan mengampuni dosa itu atau tidak? Nah, kalau iya alhamdulillah, kalau enggak, ya, maka jangan lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kita maksiati. Ini kan dosa kecil, ini kan bukan dosa besar. Jangan lihat kepada dosanya, kecil besarnya, tapi lihatlah kepada siapa yang kita maksiati. Siapa yang kita maksiati? Allah. Allah Rabbuna Jalla wa'ala yang kita maksiati. Nah. Qala wa lisairil mu'mini wa lisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'at. Dan seluruh nabi dan kaum mukminin juga para malaikat mempunyai syafaat-syafaat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la yashfa'un, tidaklah mereka memberikan syafaat. Jadi para anbiya, para mukminin, para malaikat, tidaklah mereka memberikan syafaat illa kecuali liman irtadha, siapa yang Allah ridhoi. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu berhati-hati dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para anbiya jelas memberikan syafaat. Dan kaum mukminin memberikan syafaat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, perbanyaklah teman-teman yang soleh. Perbanyaklah teman-teman yang baik. Jangan suka cari masalah. Jangan suka cari musuh. Jangan suka cari lawan. Semuanya ajak baik. Ya. Saling nasihat menasehati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Karena nanti di akhirat sahabat-sahabat kita akan memberikan syafaatnya untuk kita. Maka kalau kita enggak punya teman yang soleh, enggak ada teman yang mukmin, siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita dari kalangan kaum mukminin? Nah, maka Al-Imam Ibnu Jauzi beliau berkata, in lam tajiduni fil jannah bainakum, kalau kalian, ya, beliau berkata kepada murid-muridnya, in lam tajiduni fil jannah, kalau kalian tidak mendapati aku di surga di tengah-tengah kalian, fas'alu anni, tanyakanlah tentang aku, waqulu, dan katakanlah, ya Rabbana, wahai Rabb kami, abduka fulan, hambamu yang bernama fulan tidak bersama kami. Karena yudzakiruna bika, dahulu dia mengingatkan kami tentang engkau. Menasihati kami, mengingatkan kami. Sekarang kami enggak mendapatkan dia bersama kami di surga. Ya Rabb, keluarkanlah dia ya Allah. Berikan syafaat-Mu. Keluarkan dia dari an-nar. Al-Imam Ibnu Jauzi, seorang alim besar, beliau berkata demikian. Kalau kalian tidak mendapati aku di surga bersama kalian, maka tanyakan tentang aku dan ucapkanlah, ya Rabb, hambamu yang bernama fulan dahulu mengingatkan kami. Nah. Qala sadiquka man saddaqaka. Sadiquka man saddaqaka la man saddaqak. Sahabatmu yang jujur itu adalah yang meluruskanmu, yang mengingatkanmu. La man saddaqaka, bukan yang selalu membenarkanmu. Ya. Teman sejati itu yang selalu mengingatkan kalau kita salah. Akhi, antum kenapa sekarang kok isbal? Akhi, kenapa antum sekarang kok merokok? Akhi, antum sekarang kenapa enggak suka ta'lim? Ayo ta'lim lagi. Mengingatkanmu. Ya. Meluruskanmu ketika kita salah. La man saddaqak, bukan yang selalu membenarkan kita. Mau ngapain dibiarkan aja. Itu bukan teman yang baik, justru menjerumuskan. Ya. Temannya terjatuh dalam dosa, dibiarkan saja. Tidak diingatkan, tidak dinasihati, tidak diluruskan. Temannya lama enggak ta'lim, enggak diajak. Ya. Enggak dinasihatin, enggak diingatkan lagi. Biarkan, sibuk dengan dunianya. Ini bukan teman yang baik. Nah, teman yang baik adalah yang meluruskanmu, mengingatkanmu, menegurmu, bukan yang selalu membenarkan apa yang kamu perbuat. Maka kalau misalnya di antara kita ada yang dinasehatin, terima saja nasihat itu. Kalau memang kita salah, terima nasihat itu. Nah, diingatkan, terlepas caranya mungkin keliru, ya caranya salah. Nah, masing-masing orang mempunyai kadar keilmuan. Ada mungkin karena semangatnya, menasehatinya kurang hikmah. Kalau memang yang disampaikan itu kebenaran, terima saja. Ya. Karena urusan nasihat itu kita sama Allah. Terlepas cara dia yang salah, itu mungkin kadar keilmuannya. Terima nasihatnya. Selama nasihatnya adalah kebenaran. Nah. Kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan istaghfiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah oleh kalian dari sahabat-sahabat mukmin. Fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka mempunyai syafaat pada hari kiamat. Nah. Baik, Ustaz Nursyam sudah datang. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.